Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Musyrifin rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif, berkata Ibn Jurrum, wa ma ashbaha dhalik wa ma alladhi yabqa indana apa yang tersisa bagi kita asyarah. Jawabannya ada 10. Anta qa'imun. An dhamiru raf'in munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in bil-ibtida' wa ta harfu khitabin lil wahid. Ini satu i'rab yang ada dipisah antara an dengan ta. Wa qa'imun khabar mubtada marfu bil-ibtida' wa mutrafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Anti qa'imatun. An dhamirun munfasilun mabniun as-sukun fi mahal rafa' al-ibtida' wa ta harfu khitabin lil wahidah. Ini satu sekali lagi i'rab yang ada dipisah antara an dengan ta. Qa'imatun khabar mubtada marfu bil mubtada wa lam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Antuma qa'iman. An dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa ta harfu khitab wal mimu wal alifu alamat tasniyah. Alamat tasniyah. Wa qa'imani khabar mubtada marfu bil mubtada wa lam tarfihi al alif niyabah yang dhammah li annahu musanna. Wa nun pada qa'iman ada iwadun ay tanwin fil ismi mufrad. Antuma qa'imatani. An dhamirun fasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada di mubtada wa ta harfu khitabin wal mim wal alif alamat tasniyah. Qa'imatan khabar mubtada marfu bi mubtada wa lam tarfihi al alif niyabah dhammah dan musanna wa nun iwadun ayat tanwin fil ismi mufrad. Dan ini untuk muannas. Antum qa'imuna. An dhamir raf'in dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada wa ta harfu khitab wal mim pada antum ada pada jam'i. Ani domir ta'nya harfu khitab mimnya alamat jama'. Qa'imuna khabar mubtada marfu bil mubtada wa lam tarfihi al waw niyabah dhammah lianu jama' mudzakkar salim wa nunu iwadun tanwin fi ismil mufrad. Antunna qa'imatun. Antunna an dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada wa ta harfu khitab wa nun alamat jam'i niswah. Qa'imatun khabar mubtada marfu' bi mubtada wa lam tarfihi dhammah dhahirah fi akhirih. Huwa qa'imun, huwa dhamir rafa' munfasil mabni al-fathi fi mal rafa mubtada wa qaimun khabar mubtada marfu bil mubtada wa lam tarafihi dhammah dhahirah fi akhirih huma qaimani huma domir raf'in mabni al-sukun fi mal rafa mubtada qaimani khabar mubtada marfu bil mubtada wa lam tarafihi ada alif niabahnya dhammah li anna musanna qaimatani kama qulna fi qaimani hanya saja dia untuk muannats taknya tak ni taknif qaimatan taknya taknif alifnya alif tasniyah nunnya iwad dan tanwin bin mufrad hum qaimuna hum dhamir munfasil mabni sukun fi mahal rafa' mubtada wa qaimun khabar mubtada marfu' bil mubtada wa rafa' rafihi al waw niyabah dhammah li annahu jam' mudzakkar salim dan nun sama yang wadu dan tanwin bin mufrad hunna qaimatun hunna dhamir munfasil mabni sifathi fi mahal rafa' mubtada wa qaimatun khabar mubtada marfu' bil mubtada wa lam tarafihi dhammah dhahirah fi akhirih nah kemudian kata beliau rahimahullah taala anwa'ul khabar qala wal khabaru qismani mufrad wa ghair mufrad wal mufradu nahu qalika zaidun qa'imun wal mufrad wa ghair mufrad arba'atu asya' al jar wal majrur wa dharaf wal fi'il ma fa'ilihi wal mubtada ma khabarihi nahu qalika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibatun qala syekh Muhammad misal Utsaimin rahimahullah ta'ala qala al-mu'allif wal khabar qisman mufrad wa ghair mufrad qala wal muradu bil mufradi huna ma laysa jumlatan wala syibha jumlah karena mufrad itu anwa' ya ada mufrad muqabil lawannya tasniyah wal jama' ada mufrad nanti muqabil terkib nah di sini mufrad maksudnya adalah yang bukan jumlah bukan syubhu jumlah wal murad bighair mufrad adalah makana jumlah jumlah ismiyah dan fi'liyah wa syibha jumlah yani dharaf dan jar majrur wa ala hadha maka berdasarkan definisi ini fa qauluka ar-rajulani qa'imani naqulu inna hadha innal khabara mufrad khabarnya khabar mufrad ya walaupun dia musanna tapi ini khabar mufrad. Kenapa? Karena dia bukan jumlah dan bukan syubhu jumlah. Al-muslimuna qa'imuna. Qa'imuna khabar mufrad. Ya, li'anna laysa jumlah wa syubha jumlah. Ya. Dalam babul khabar, mufrad adalah yang muqabil dengan jumlah dan syubhu jumlah. Amma idza kana jumlatan aw syubha jumlah, adapun kalau khabarnya jumlah atau syubha jumlah fa innahum yusammunahu ghair mufrad mereka menamakannya khabar yang ghair mufrad yaqulu fal mufradu nahu zaidun qaimun wa lam yu'arrifhu al muallifu iktifaan bil mithal